La syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam bab muhimut ta'arudhu fil Qur'an. Anggapan adanya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga telah kita sebutkan beberapa cara solusi ketika kita mendapati ayat yang nampaknya ada pertentangan yang bertolak belakang padanya. Yaitu yang pertama dengan kita menggunakan al-jama', kita gabungkan makna ayat-ayat tersebut. Jika masih belum bisa, maka kita melakukan an-nasakh. Yang kedua dengan cara an-nasakh. Nasakh dan maksuh, menerapkan an-nasakh. Namun dengan syarat, harus diketahui mana yang terlebih dahulu. Kemudian jika tidak memungkinkan cara yang kedua ini, maka berpindah kepada cara yang berikutnya, yaitu melakukan at-tarjih. Melakukan at-tarjih. Dan cara yang terakhir, jika tidak mampu menempuh cara yang ketiga tadi, maka cara yang keempat, yaitu dengan at-tawakuf, yaitu seorang hendaknya bertawakuf dan menyerahkan urusannya kepada ahlinya, yakni Allah Azza wa Jal. Kita ulangi. Qala wa idza ra'aita ma yuhimu ta'arudha min dhalika, dan jika kamu melihat ada ayat yang terkesan adanya pertentangan padanya, fahawiril jam'a bainahuma, maka berusahalah untuk menggabungkan antara keduanya. Naam, karena kaidahnya bahwa al-jama' aula min ilgha'i ahadihima, menggabungkan itu lebih utama dan lebih bagus daripada jika harus membuang salah satu darinya. Fa illam yatabayyan lak wajib alaika tawaqquf, jika masih belum bisa dan belum jelas bagimu, maka wajib bagimu untuk tawaqquf, wa takhil al-amra ila alimih, dan menyandarkan urusannya kepada Allah. Faqad dzakara al-ulama rahimahumullah, dan Allah dan para ulama telah menyebutkan amfilatan kathirah lima yuhimut ta'arud, contoh-contoh yang banyak pada ayat-ayat yang zahirnya terdapat pertentangan. Bayyanul jam'a fi dhalik, mereka menjelaskan cara penggabungannya. Wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu' kitab daf'u ihamil ittiraf an ayatil kitab, dan kitab yang terbaik dari apa yang aku lihat sampai sekarang, kata beliau, kitab yang terbaik menurutku dalam pembahasan ini adalah kitab yang berjudul daf'u ihamil ittiraf an ayatil kitab, bantahan terhadap anggapan-anggapan adanya pertentangan pada ayat-ayat Al-Qur'an, karya dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Qala fa min amthilati dzalik, di antara contoh ayat tersebut, yakni di antara contoh ayat yang terkesan ada pertentangan padanya, firman Allah Azza wa Jal, qawluhu ta'ala fil Qur'an hudan lil muttaqin, yani pada ayat kedua dalam surat Al-Baqarah, dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, ia merupakan huda, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qawlihi fihi, dan juga firman Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, bulan Ramadhan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an di bulan tersebut, dan Al-Qur'an itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Faja'ala hidayat al-Qur'an fi hadhihi al-ayati al-ula khassatan bil muttaqin wa fi ath-thaniyati 'ammatan linnas, Allah menjadikan hidayah yang terdapat pada ayat pertama tadi, hudan lil muttaqin, pada ayat pertama Allah jadikan hidayah itu ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa secara khusus. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi wa fi tsaniyah, dalam ayat yang kedua, Allah tunjukkan hidayah Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Maka secara zahir, bagaimana? Ada pertentangan di sini. Di ayat yang pertama, Allah menyebutkan untuk orang yang bertakwa. Tetapi di ayat yang lain, Allah mengatakan untuk manusia. Maka solusinya apa? Kita gabungkan. Wal jam'u bainahuma, cara penggabungannya dan solusinya adalah annal hidayata fil ula hidayatu tawfiq wal intifa' wal hidayatu fil thaniyah hidayatu tabyini wal irsyad. Ini jawabannya. Penggabungannya adalah, dan hakikatnya tidak ada pertentangan, maka solusinya dengan digabung. Maksudnya, hidayah yang ada pada ayat pertama itu adalah hidayah taufik dan hidayah al-intifa'. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Adapun pada ayat yang kedua, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, untuk seluruh manusia, maka yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah at-tabyin wal-irsyad. Hidayah penjelasan. Hidayah penjelasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah taufik, dan itu hak murni milik Allah Azza wa Jal, dan tidak ada sedikit pun dari makhluknya yang mampu untuk memberikan hidayah-hidayah taufik. Ini disebut hidayah at-taufik milik Allah semata. Tidak ada yang mampu dari makhluk untuk memberikan hidayah-hidayah yang khusus ini, yaitu hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad, yaitu hidayah penjelasan, dan ini dimiliki oleh semua manusia. Semua kita memiliki hidayah yang jenis kedua ini. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka kita telah memberi kepada dia hidayah. Ketika kita telah menunjukkan jalan kepada orang yang membutuhkan jalan, berarti kita telah memberikan kepada dia hidayah. Hidayah apa? Hidayah jenis kedua. Hidayah irsyad, penunjukan dan penerangan. Tetapi taufik, apakah dia mau mengikuti hidayah tersebut atau tidak, itu hak Allah Azza wa Jal. Jadi Allah lah yang memilih. Walakin Allah yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbab. Walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada yang kamu cintai. Tetapi Allah Azza wa Jal yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan kedua hidayah ini terkumpul pada ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi dua hidayah ini terkumpul pada ayat ini, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yad'u, Allah menyeru hamba-hambanya, ila daris salam, menyeru untuk masuk jannah, menyeru dengan cara menurunkan dan mengutus para rasul di tengah-tengah mereka, menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu darinya, menjelaskan jalan untuk menuju al-jannah. Maka Allah menyeru manusia, memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk jannah. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan hidayah bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jannah tersebut. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia ini jalan yang lurus, jalan menuju al-jannah, jalan keselamatan. Tetapi Allah mengatakan setelahnya, imma syakir wa imma kafura. Tetapi bisa saja manusia itu jadi kafir, tidak mau menerima hidayah tersebut, padahal sudah dijelaskan, sudah diterangkan kepadanya. Dan bisa saja dia mengikutinya. Imma syakiran, yakni dia bersyukur, menempuh hidayah yang Allah tunjukkan dan tentunya diberi taufik oleh Allah untuk menempuh jalan tersebut, atau sebaliknya dia kufur terhadap hidayah yang telah Allah berikan kepadanya berupa hidayah penjelasan tadi. Dan banyak ayat-ayat yang serupa dengan ayat-ayat yang seperti ini. Innallaha wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Wa amma thamud, adapun kaum Thamud, maka sungguh kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Apa yang dimaksud hidayah di sini? Hidayah penjelasan. Kami telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Kami turunkan ayat-ayat kami. Fastahabbul ama ala al-huda, tetapi mereka lebih menyukai kegelapan daripada hidayah tersebut. Mereka lebih suka dengan kebutaan yang ada pada mereka, kegelapan yang ada pada mereka, daripada hidayah yang telah Allah jelaskan kepada mereka. Dan tentunya ini semua tidak lepas dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas dari hikmah Allah, mengapa Allah memilih hamba ini mendapat hidayah taufik dan ini tidak. Tentunya itu semua ada hikmahnya. Ada hikmah dan juga ada sebabnya. Allah menyesatkan hamba-hambanya itu jika dia adalah orang yang pantas untuk disesatkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jal memberikan hidayah taufik kepada seorang hamba, beri taufik kepada seorang hamba jika dia adalah orang yang pantas memberikan, diberi taufik. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika seorang hamba itu berpaling, ketika mereka itu berpaling dari Allah, sekalian Allah palingkan hati mereka. Jadi sebabnya mereka sendiri. Wa nuqallibu afidatahum, karena perbuatan-perbuatan mereka ini, disebabkan perbuatan mereka ini. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balikkan hati mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seakan-akan mereka itu tidak pernah beriman kepada Allah sama sekali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka tersesat dalam keangkuhan dan kesombongan mereka. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang musrif, melampaui batas, lagi pendusta. Maka ini semua dalil menunjukkan bahwa Allah itu memilih siapa saja hamba-Nya Allah berikan hidayah dan siapa yang tidak Allah beri hidayah. Allah memberikan hidayah dan menyesatkan sebagiannya. Menyesatkan siapa yang Allah sesatkan? Orang-orang yang pantas mendapat kesesatan tersebut. Kembali ke pembahasan kita bahwa penggabungan antara dua ayat ini mudah dengan kita mengetahui bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua macam tadi. Ada hidayah taufik dan ini hidayah yang khusus milik Allah, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini hidayah untuk orang yang bertakwa, dan yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Adapun hidayah untuk seluruh manusia, maka yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah am, yang umum. Hidayah penjelasan, hidayah at-tabiyin wal irsyad. Ada juga di antara jawaban yang dijelaskan juga oleh para ulama terkait ayat ini, kedua ayat yang terlihat bertentangan ini, bahwa yang dimaksud dengan lafaz an-nas dalam ayat kedua, hudan linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh manusia, itu adalah lafaz yang umum, lafzun am urida bihil khusus. Lafaz yang umum, tetapi yang dimaksudkan khusus, yang dimaksudkan khusus manusia-manusia yang khusus. Jadi ini ma'ruf dalam bahasa Arab, menggunakan lafaz yang umum, tetapi bukan makhluknya umum semuanya, tetapi yang dimaksud adalah khusus, golongan yang khusus dari manusia, sehingga tidak ada pertentangan. Siapa yang dimaksud manusia dalam ayat hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang dimaksud menjadi petunjuk bagi manusia adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi jawaban yang kedua yang dimaksud dengan lafadz an-nas adalah lafadz yang yakni hudal linnas, hidayah untuk seluruh manusia. Siapa manusia yang mendapat hidayah ini? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud manusia adalah khusus manusia yang bertakwa. Bukan seluruh manusia. Tidak semua manusia bertakwa. Karena tidak semua manusia bertakwa. Sehingga yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini, yaitu khusus. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang bisa memberi, yang bisa mengambil pelajaran dan hidayah dari Al-Quran. Qala wa nadhiru hatainil ayataini qawluhu ta'ala, dan contoh dan yang mirip dengan kedua ayat ini juga firman Allah Azza wa Jal fir Rasul, pada Rasulnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, sungguhnya kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, dan sungguhnya akan tapi Allah Azza wa Jal dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan firman Allah yang lain, wa qawluhu wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan sungguhnya engkau ya Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar seorang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang pertama Allah mengatakan kamu tidak bisa memberikan hidayah. Dalam ayat yang kedua Allah mengatakan kamu benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka jawabannya sama seperti jawaban yang pertama, fal'ula hidayatut taufiq, yang pertama, ayat yang pertama, innaka la tahdi, itu hidayah taufiq yang dimaksud, hidayah taufiq, karena itu hak Allah murni. Tidak ada campur tangan makhluk padanya. Wathaniyatu hidayatut tabiin, dan yang kedua adalah hidayah penjelasan. Wathaniyah, dan yang kedua, innaka la tahdi, maka yang dimaksud di sini adalah hidayah penjelasan. Adapun hidayah taufiq, maka tidak dimaksud dalam ayat tersebut. Qala wa min amthilati dzalik, di antara contoh yang lain juga yang terlihat ada yang pertentangan di situ, qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan juga demikian juga para malaikat dan orang yang berilmu bersaksi atas hal tersebut. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa qawlihi, dan juga ayat Allah yang lain, wa ma min ilahin illallah. Allah mengatakan dan tidak ada ilah kecuali Allah. Tetapi wa qawlihi dalam ayat yang lain juga, jadi dalam kedua ayat ini, dalam dua ayat yang pertama dan yang kedua, Allah menafikan adanya ilah selain Allah. Jadi kata Allah, annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, wa qawluhu fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menyeru, beribadah, berdoa bersama dengan Allah kepada sesembahan ilah yang lain. Ada penetapan, ternyata di sana ada ilah. Sedangkan dalam ayat yang pertama dan kedua Allah mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi dalam ayat yang ketiga ini Allah mengatakan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Bersama itu kamu juga berdoa kepada Allah dan berbuat syirik, menjadikan ilah selain Allah. Wa qawluhu, dan juga dalam ayat yang lain, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah, maka tidak bermanfaat ilah-ilah yang mereka seru, yang mereka ibadah kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat ilah-ilah mereka. Lamma ja'a amru rabbik, di saat turun azab Allah. Di saat turun azab Allah, tidak bermanfaat sedikit pun Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada penyembahnya, kepada mereka. Wa ma zaduhum ghaira tadzib, bahkan ilah-ilah mereka sembah itu menambah kebinasaan atas mereka. Lihat, fa fi hatainil ayatainil ulayaini nafallahu al-uluhiyyata amma siwallahi ta'ala. Dalam ayat, dua ayat yang pertama di atas, Allah menafikan adanya ilah selain Allah. Jadi Allah mengatakan, wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah sama sekali kecuali Allah. Tetapi wa fil akhiraini, dalam dua ayat terakhir, itsbatul uluhiyyah lillah, Allah menetapkan di situ ada ilah-ilah selain Allah. Dalam dua ayat pertama Allah menafikan adanya ilah kecuali Allah, dalam dua ayat yang terakhir Allah menetapkan ternyata di sana ada ilah-ilah yang disembah juga selain Allah. Wal jam'u baina dzalik, maka cara penggabungannya adalah dikatakan annal uluhiyyatal khassata billahi azza wa jalla hiyal uluhiyyatul haqq. Cara penggabungannya adalah bahwa al-uluhiyah, yakni sesembahan yang disembah yang khusus ditujukan kepada Allah, hiyal uluhiyatul haq, itu adalah uluhiyah yang benar, itulah uluhiyah yang hak. Wa annal musbatah li ghairihi, adapun penetapan ilah selain Allah dalam dua ayat tadi yang terakhir, maka itulah penetapan ilah hiyal uluhiyatul batilah, itulah penetapan ilah yang batil. Jadi Allah menafikan uluhiyah di ayat pertama, menetapkan uluhiyah di ayat pertama itu maksudnya apa? Uluhiyah yang hak, itu milik Allah. Jadi tidak ada uluhiyah yang benar maksudnya. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah yang hak maksudnya. Tidak ada ilah kecuali Allah itu maksudnya apa? Tidak ada sesembahan ilah yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Apakah ada ilah selain Allah? Jawabannya ada, tetapi itu tidak hak, itu batil. Adapun penetapan ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat bahwa adanya ilah selain Allah, maka itu penetapan ilah di situ dalam konteks bahwa ilah itu adalah ilah yang batil, bukan hak. Sehingga Allah mengatakan melarang kita untuk berdoa kepada ilah selain Allah. Dan juga Allah melarang kita untuk dan juga Allah mengisahkan dalam ayat ini yang terakhir bahwa ketika turun azab Allah, mereka sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang-orang yang menyembahnya. Maka ini penggabungannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Azza wa Jalla dialah ilah yang hak, yang hak, yang berhak untuk diibadahi, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain Allah, itulah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Qala min amthilati dzalik, contoh yang lain juga firman Allah Azza wa Jalla, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya, katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji, Allah tidak memerintahkan perbuatan jelek. Wa qawluhu, tetapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqaul fadammarnaha tadmira. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan jika kami, wa idza aradna, jika kami ingin menghancurkan sebuah daerah, suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan mutrafiha, yakni yang dimaksud dengan mutrafiha yakni al-mutrafun adalah orang-orang yang al-mutana'imun, orang-orang yang bernikmat-nikmat, orang-orang yang mewah kehidupannya, nikmat kehidupannya, longgar banyak hartanya, orang-orang kaya di tengah-tengah negeri tersebut. Allah perintahkan orang-orang kaya di tengah-tengah mereka, orang yang hidup mewah di tengah-tengah mereka, Allah perintahkan mereka itu untuk berbuat fasik, fafasaqu fiha, untuk berbuat fasik di dalamnya. Fahakka alaiha al-qawl, maka turunlah, maka datanglah, fahakka alaiha al-qawl, yani wajaba alaiha al-adab, maka turunlah adab kami. Fadammarnaha tadmira, maka binasalah mereka dengan sebinasanya, dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, jika Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut, orang kaya di negeri tersebut, untuk berbuat fasik. Tapi dalam ayat yang pertama Allah mengatakan Allah tidak memerintahkan perbuatan fasik. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan, akan dijelaskan oleh beliau nanti. Wala wa fil ayatil ula, dalam ayat yang pertama nafa ayya'muru Allah ta'ala bil fahsya. Dalam ayat yang pertama, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya, Allah menafikan bahwa dirinya tidak memerintahkan perbuatan jelek, perbuatan fahisyah. Wadhahiru tsaniyah, dan yang tampak dari ayat kedua, anna Allah ta'ala ya'muru bima huwa fisq, Allah memerintahkan sesuatu yang ada kefasikan padanya. Maka ini terlihat bertentangan. Secara zahir ada pertentangan. Wal jam'u bainahuma, menggabungkan antara kedua ayat ini adalah annal amra fil ayatil ula huwal amru syar'i. Al-amr. Perintah. Innallaha la ya'muru, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan. Perintah yang dimaksud dalam ayat yang pertama di sini adalah perintah syar'i. Jadi perintah Allah itu ada dua macam. Ada amrun syar'i dan amrun qadari atau amrun kauni. Ada amrun syar'i dan amr kauni. Apa itu amr syar'i? Amr syar'i adalah perintah yang Allah cintai. Sesuatu yang Allah perintahkan dan itu Allah cintai dan Allah ridai. Ini disebut amr syar'i. Tetapi amr syar'i ini tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Amr syar'i itu sesuatu yang Allah cintai dan diperintahkan, tetapi bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tidak mesti terjadinya. Adapun amr kauni, perintah kauni, maka itu sesuatu yang Allah perintahkan dan mau tidak mau harus terjadi. Itu disebut amr kauni. Mau tidak mau harus terjadi. Dan amr kauni ini tidak mesti pada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dicintai dan bisa tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, Allah memerintahkan Abu Bakar untuk beriman. Keimanan ini perintah syar'i. Perintah syar'i. Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Perintah apa ini? Perintah syar'i. Apakah terjadi perintah syar'i ini pada seluruh manusia? Jawabannya tidak. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq keimanan dan tidak terjadi pada Abu Jahal. Tidak terjadi pada Abu Jahal. Ini amr syar'i. Dicintai oleh Allah tetapi tidak mesti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Adapun amr kauni, dan itu pasti dicintai Allah oleh Allah. Yang amr syar'i pasti dicintai oleh Allah. Adapun amr kauni, maka pasti tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Orang ini kafir, orang ini mu'min, itu semuanya sudah ditakdirkan dan diperintah oleh Allah secara kaunan. Sudah diperintah oleh Allah secara kaunan. Abu Jahal tidak beriman. Itu sudah merupakan amr kauni. Allah sudah menetapkan bahwa Abu Jahal tidak akan beriman. Allah telah menetapkan bahwa Abu Jahal tidak beriman. Apakah dicintai oleh Allah hal tersebut? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mengharuskan pada sesuatu yang Allah takdirkan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan iblis, itu amr kauni. Apakah Allah cintai iblis? Jawabannya tidak. Sehingga dengan demikian jelaslah maksud dalam ayat ini. Jadi pada Abu Bakar tadi terkumpul padanya amr syar'i dan amr kauni. Pada Abu Bakar As-Siddiq, pada orang yang beriman, terkumpul padanya dua amr ini. Amr syar'i dan amr kauni. Abu Bakar beriman dan itu dicintai oleh Allah. Ini amr syar'i dan terjadi keimanan pada Abu Bakar. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka ini amr kauni. Terjadi dua amr pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan terjadi satu amr pada Abu Jahal. Pada Abu Jahal hanya terjadi satu amr, yaitu amr kauni saja. Dan tidak terjadi amr syar'i pada Abu Jahal. Kembali kepada pembahasan kita bahwa yang dimaksud dalam ayat yang pertama, innallaha la ya'muru bil fahsya', sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian. Itu yang dimaksud di sini adalah perintah syariat, perintah syar'i. Karena Allah tidak suka dengan kekejian, maka Allah tidak memerintahkan, bahkan melarang atas perbuatan tersebut. Liqaulihi ta'ala innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha. Dalam ayat Allah mengatakan dan Allah melarang dari perbuatan al-fahsya, kejelekan, kekejian, wal munkar dan kemungkaran, wal baghi dan perbuatan melampaui batas. Wal amru fil ayati tsaniyah, dan perintah dalam ayat kedua, yakni jika Allah ingin, wa idza aradna an nuhliya qaryatan amarna mutrafiha, perintah dalam ayat yang kedua yang dimaksud perintah di sini adalah amr kauni, perintah kauni yang mau tidak mau harus terjadi. Tetapi tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima sya', dan Allah azza wa jalla memerintahkan secara kaunan apa yang dia kehendaki, hasba ma taqtadhi hikmatuhu, sesuai apa yang ada hikmahnya. Dan tentunya semua perbuatan Allah memiliki hikmah. Allah perintahkan ini fasik, ini saleh, itu ada hikmahnya. Liqaulihi ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintahnya itu jika dia menginginkan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Inilah penggabungan antara kedua ayat yang terlihat adanya pertentangan di situ. Dan di sana ada penggabungan yang lain dalam kedua ayat yang terlihat pertentangan di sini. Jadi dalam ayat yang kedua, wa idza aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, sebagai Allah mengatakan, menafsirkan bahwa di situ ada kata yang dihapus. Di situ ada kata yang dihapus. Kami memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini, itu sebelum kata fafasaku, aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha bitta'ah. Ada kata at-ta'ah. Fafasaku fiha. Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut bitta'ah, untuk berbuat ketaatan. Fafasaku fiha. Tetapi mereka berbuat fasik. Sehingga tidak bertentangan. Ada jalan keluarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna. Kata amarna di situ yang dimaksud dengan amarna, yakni kasarna. Jadi antara makna lughah amara yaitu kasar. Amarna yakni, atau apa amarna yakni dalam qiraah yang lain dibaca dengan amarna. Wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna, bukan amarna tapi amarnya dengan mematkan, memanjangkan huruf hamzah. Amarna maksudnya kastarna, kami perbanyak, bukan kami perintah. Dalam qiraah lain dibaca wa idza aradna al-qaratan amarna mutrafiya, kami perbanyak orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut yang berbuat fasik. Dan penggabungan yang lain juga di antara penggabungan yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bacaan yang lain dalam qiraah di sini, yaitu amarna. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha, kami amarna, kami angkat mereka menjadi pemimpin, kami angkat orang-orang yang mewah yang kaya itu menjadi pemimpin, menjadi waliul amr, al umara. Amarna dari kata al umara, amir. Kami angkat mereka menjadi pemimpin, kemudian mereka berbuat fasik di negeri tersebut, maka turunlah azab Allah yang menghancurkan mereka. Inilah diantara bentuk-bentuk penggabungan antara ayat yang pertama dan yang kedua yang terlihat adanya pertentangan di situ. Waman rama ziyadata amthilatin, barang siapa yang ingin melihat contoh-contoh yang lebih dari ini, lebih banyak contoh yang dari beliau sebutkan ini, fal yuraji, maka lihatlah, rujulah kepada kitab Asy-Syaikh As-Singkiti Al-Musyar Ilaihi Anifan, Asy-Syaikh As-Singkiti, pada kitab karya Syekh As-Singkiti yang tadi telah diisyaratkan. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan bab muhim at-ta'arud fil Qur'an. Ila huna waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.